لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. Buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian damai, bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari. Halalkan segala cara untuk hidup ini. Menutupi mata hati seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. satu pun orang bisa menjamin dirinya selama di saat ajal memanggilnya. Sepiti kesalahan semua akan diperhitungkan, semisai buih dosa telah kita kerjakan. Setiap mata, hati, tangan, kaki akan jadi saksi. Luka sepi air segala keagungan milikmu. Allah Maha Besar, segala puji untukmu. Bayi yang lahir, nyawa yang hilang, setiap insan semua telah dituliskan. Burung yang terbang, ikan berenang, karena Allah. Tiada satu pun yang tak terencana, daun yang jatuh dan hujan yang turun, setiap musibah dan kematian telah dituliskan. Allah yang Maha Pencipta, tak satu pun kekurangan. Allah yang Maha Besar, segala puji untukmu. Allah Maha Besar, dengan segala keagungan merana. Jauhkah hati ini dari ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah. Cukup bagiku Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu? Semua Oh. tetap salahku. Kau jagalah, lindungilah, cintailah aku. Lautan ampunan kasih sayangmu

dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah kepadamu ya Rabbi. Dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi. Ku berserah.

sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkesan. Cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap banyak dirimu yang bertata. Meskiku padamu, maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap banyak dirimu yang berkata. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahman, Allah. Allah, Allah, Allah. Wajah mendamba cintamu, cahaya